ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad iku ya ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad iku nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere nabi iku dengan arti derajat. Tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Iki penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucune, iki mulane nek ngaji aku sok ben kok sanggup mati, kok sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaumem. Mumpun Gusti, kula mumpun mulang kalimat tauhid." Padha niku Nabi sinten takoki malih. Sa Musa, kowe wis tenan ndak wayu matem tauhid? Nggih sampun Gusti. Sa Isa, kowe wis demen ndak wayu matem tauhid? Ya sampun Gusti. Seksim sapa? Muhammad jare lucu kan. Lah iku. Kanjeng Nabi paling nguri tapi dianggap seksi. Lah iku mungkin nak dadi seksi itu tadi. Rantai iku ana induk. Sing pertama digawe rantai pertama. Terus digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep iku coplok orane tergantung rantai guri. Engger rantai guri iki wijek, berarti sing ngarepe yo ijek. Mergo ijek centelan. Kula riyen nggih mikir nganti bingung nganti salat hajat tuh piye karepe. Nabi ku musalsal, musalsal ku rantai. Mus paham yo, kuwi sing gak dadi khawarit, paham dadi khawarit. Rantai ku nak sing isor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau di kalung bojone rantai aku yo ora tau duwe rantai ngono yo. Rantai aluweh ana anggar wong wiruhe ning duwe ta ku nyancang wedhus. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham nggih? Nak gelang dhuwure ra coplok. Gelang dhuwure isek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ana seksine dekne berdiri sendiri. Mulane nak ditakoki ra iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dak wai?" "Hem, buktine apa?" "Sao Isa." Jawabe Muhammad jare. Mergo rantai ngisor ku nak ijek, berarti dhuure ijek. Angger ijek dhuure. Isek. Lha iku rasul iku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi ku gawe kalimat la ilaha illallah abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku krana anak putuhmu. Faham mungkin ya. Angger anak putumu sholat wong apik berarti ke wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane ki rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak ya koyo bapak pedot berarti kowe paham ki pedot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rante coplok dian ki anake sapa duka Gusti?" Lah iku perkara ki. Iku mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awwaladin saleh. Ane kados kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula hak kowe kudu alim ya hafal Quran. Mergo dhisik Bambam ya alim hafal Quran. Nek ora pedhot, aku iku pedhot. Jadi kula akhirnya mulai alit ngapal Quran, ngapal hadis. Kirin bapak kula ya wong alim pedhot, kok aku iku pedhot. Kula sakniki PD mulang perkara ning ibadah. Asline cara ati kula nggih gak duwe nyali karena saya punya anak di putu. Paham nggih? Terus seksi iku ning ngisor, angger rantai iku ijek ngisor berarti ana tautane ning dhuure. Dhuure ana tautane ning dhuure. Mulane wis ditakoki seksium sapa ummatu Muhammad. Disebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Mat ke somben tak dadekno seksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mane nabi nangis mesti wacana napa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ya Muhammad ala haula inapa syahidi. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Mane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti nabi dianggap mandiri kecelakaan. Perkara ne kecelakaane terus mrene nabi jare wong Yahudi. Musa itu beda dengan Muhammad. Jarang Nasrani, memang Isa itu beda dengan Bar. Mergo ajarannya Nabi dipisah. Isa lah, itu mulanya dikon moco yang akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam yang benar, apa? La nufarriku bayna ahadim mirusuli. Semua rusul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Paham gitu? Terus ini gunanya Nabi Musa dibakas, Nabi Isa dibakas. Umpomo ini balik-balik.